Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita telah menyelesaikan poin yang pertama dari marfu'atul asma, nomor pertama dari tujuh anggota isim-isim yang marfu', yaitu apa yang disebut dengan al-fa'il atau pelaku. Berikut pula tentang ketentuan-ketentuannya dan juga latihan yang diberikan oleh muallif. Kita lanjutkan yang kedua dari isim-isim yang marfu' adalah na'ibul fa'ili. Na'ibul fa'il, na'ib itu kalau bahasa ini misalnya pengganti. Na'ibul fa'il itu pengganti dari fa'il. Dalam kesehari-harian ada istilah Pak Na'ib, karena dia menggantikan apa posisi orang tua untuk menikahkan anak putri. Ini disebut dengan Pak Na'ib. Na'ib itu pengganti. Apa itu na'ibul fa'il? Qala huwa adalah ismun marfu'un. Na'ibul fa'il adalah isim yang marfu', bukan mansub dan juga bukan majrur. Waqa'a ba'dal fi'li al-majhul, yang berada setelah fi'il majhul. Ada di sana itulah fi'il ma'lum dan juga ada istilah fi'il majhul. Kalau fi'il majhul adalah kata kerja apa? Pasif. Kalau ma'lum, kata kerja aktif. Ini yang membedakan antara fa'il dengan na'ibul fa'il. Kalau fa'il kemarin keberadaannya itu setelah fi'il ma'lum. Kalau ini na'ibul fa'il itu berada setelah fi'il majhul. Kataba itu menulis, fi'il ma'lum. Kutiba itu ditulis sebagai fi'il majhul. Yadribu itu fi'il ma'lum mudhari'. Kalau majhulnya apa? Yudrobu, dipukul. Wadala ala man waqa'a alaihil fi'lu. Wadalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Dan menunjukkan, wadalla ala atas man waqa'a alaihil fi'lu. Menunjukkan atas yang dikenai suatu pekerjaan. Wadalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, menunjukkan atas yang dikenai suatu pekerjaan. Ini namanya na'ibul fa'il. Akan jelas dengan contoh. Mislu contoh. Di situ ada baris yang pertama sebelum garis lurus. Ada fi'lun, ada fa'ilun, ada maf'ulun bihi. Contoh. Doroba aliyun al-kalba. Doroba itu apa? Memukul. Ali fa'ilnya. Kemudian al-kalba sebagai maf'ulun bihi, itu yang dikenai pekerjaan. Dan maf'ulun bihi ini selalu nanti i'rabnya adalah mansub. Jadi kalau kita mengartikan, Ali telah memukul apa? Anjing. Ketika kemudian dihilangkan fa'ilnya, maka apa? Duriba al-kalbu. Tadi al-kalbu adalah yang dikenai pekerjaan. Kemudian di sini tetap al-kalbu, itu yang dikenal pekerjaan. Duriba al-kalbum, jadi dipukul seekor anjing, telah dipukul seekor anjing. Siapa yang memukul? Ali, cuman tidak disebutkan. Tidak disebutkan fa'ilnya, dan ini mewakili apa, sebagai pengganti fa'il. Duriba al-kalbu, telah dipukul seekor anjing. Kasarat al-bintu al-ina'a, kasarat itu memecahkan, al-bintu seorang anak perempuan, al-ina'a bejana atau periuk. Jadi kalau kita mengartikan, seorang anak perempuan itu telah memecahkan periuk atau bejana. Mana fa'ilnya di sini? Al-bintu. Dia juga marfu'. Al-ina'a sebagai maf'ulun bihi. Kemudian kalau kita mau mengatakan telah dipecahkan periuk, jadi apa? Husira al-ina'u. Husira di sini fi'il majhul, kemudian al-ina'u sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Antum perhatikan, yang tadinya fa'il al-bintu itu marfu', al-bintu marfu' dengan dhammah, ya kan? Maka naibul fa'il itu menggantikan posisi fa'il. Menggantikan apa? Posisi fa'il. Diganti oleh siapa? Maf'ulun bihi. Yang tadi yang maf'ulun bihi al-ina'a, di situ mengganti fa'il, mengganti fa'il yang tadi yang marfu'. Dan dia kemudian juga menjadi marfu', yaitu al-ina'u. Makanya dia disebut naib atau pengganti dari fa'il, sehingga dia marfu'. Yang tadi yang mansub al-ina'a, kan? Karena dia mengganti sesuatu yang marfu', maka dia menjadi marfu'. Jadi apa? Al-ina'u. Tadi fa'ilnya marfu', penggantinya juga harus marfu', naibul fa'il, yaitu al-ina'u. Di sini dihilangkan fa'ilnya, kemudian posisi fa'il diganti oleh maf'ulun bihi. Yang tadinya maf'ulun bihi itu mansub, menjadi marfu', al-ina'u, sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Ini contoh yang dari fi'il madhi. Yang dari fi'il mudhari', yashrabu al-waladu al-labana. Yashrabul waladu al-labana. Seorang anak kecil itu, yashrabu apa? Minum. Al-labana susu. Al-waladu sebagai fa'il, kemudian al-labana sebagai maf'ulun bihi. Yashrabunya fi'il mudhari'. Kemudian ketika dihilangkan fa'ilnya al-waladu, menjadi apa? Yushrabu al-labanu. Susu itu diminum. Jadi mengartikannya di awal dengan diminum. Kemudian di situ yang tadinya al-labana maf'ulun bihi, dia menjadi pengganti dari fa'il yang dihilangkan tadi, menjadi apa? Al-labanu marfu. Jadi yushrabu al-labanu. Dan ini banyak dalam hadis, banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, tentang apa, naibul fa'il ini. Yadribu Muhammadun al-hirrata, berikutnya. Yadribu memukul Muhammad al-hirrata, apa? Kucing. Muhammad sedang mengusir kucing. Fa'ilnya di sini mana? Muhammad. Sebagai fa'ilnya i'rabnya adalah marfu dengan dhamma. Kemudian al-hirrata sebagai maf'ulun bihi. Kemudian dihilangkan fa'ilnya, menjadi apa? Tudrobu al-hirrotu, telah dipukul al-hirrotu, yaitu seekor kucing. Yang tadinya al-hirrota menjadi al-hirrotu, Kenapa? Karena dia sebagai naibul fa'il, pengganti sebuah fa'il yang dihilangkan. Jadi fa'ilnya di sini dihilangkan dan kemudian diganti oleh maf'ulun bihi. Jadi tudrobu al-hirratu. Jadi di sini kenapa memakai tudrobu? Karena naibul fa'ilnya mu'annas. Jadi menyesuaikan antara naibul fa'il dengan fi'ilnya. Kalau naibul fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Jadi tudrobu al-hirratu. Jadi pahami? Ya. Kemudian naibul fa'il ada dua, sebagaimana pada pembahasan fa'il juga ada dua macam, yaitu zahirun dan domir. Naibul fa'il yang berupa isim-isim zahir, dan yang kedua naibul fa'il yang berupa domir. Contoh yang zahir, futihal babu, telah dibuka albab, apa albab? Pintu. Su'ilal ustadu, ustad itu telah ditanya. Al-babu dan juga al-ustadu adalah isim dohir. Ada pula di sana naibul fa'il berupa domir. Contohnya umirtu. Mana domirnya? Domirtu. Apa artinya umirtu? Aku diperintah. Umirtu an uqatilan nasa. Dalam hadis, aku diperintah untuk memerangi manusia, kata Rasul. Jadi di sini ada naibul fa'il, yaitu domir tu. Umirta, engkau diperintah. Umirtu, umirta. Kemudian ada umirna, kami diperintah. Us'alu, kami diminta atau ditanya. Ini adalah merupakan fi'il majhul, us'alu. Kalau maklumnya apa? As'alu, aku bertanya. Kalau us'alu, aku ditanya. Walaupun domirnya di sini adalah domir yang mustatir, tidak seperti tiga contoh di atas, domirnya adalah domir baris, kelihatan. Tapi di sini domirnya adalah domir yang mustatir, tersembunyi. Takdirnya adalah ana. Us'alu, aku ditanya. Tus'alu, engkau ditanya. Engkau ditanya. Fi'il maklumnya apa? Tas'alu, engkau bertanya. Jadi majhul tus'alu, engkau ditanya. Nus'alu, kami ditanya. Maka maklumnya adalah nas'alu, kami bertanya. Kalau nus'alu, kami ditanya. Itu naibul fa'il dari domir. Yang sini pada contoh-contoh us'alu, tus'alu dan nus'alu, domirnya adalah domir yang mustatirun, tidak kelihatan atau tersembunyi. Ini dua macam apa naibul fa'il. Jadi naibul fa'il ini apa i'rabnya? Marfu. I'rabnya adalah marfu. Apa tanda marfu-nya? Sesuai isimnya. Apa tanda marfu-nya sesuai isimnya? Kalau dia mufrad, ya tanda marfu-nya apa? Dhamma. Kalau musanna, tanda marfu-nya alif. Kalau jam mudzakkar salim, tanda marfu-nya apa? Al-waw. Kalau jam muannats salim, tanda marfu-nya dhamma. Maka apa? Jam muannats salim, muslimatun dhamma. Ya kan? Dhamma muannats salim, marfu-nya dhamma kan? Hah? Kenapa? Kenapa? Alif. Lihat halaman 13, ya Mu'anas Salim nomor 4. Doma. Kenapa alif? Karena muslimah itu alif sing wangun. Nah, kalau dia al-asma'ul khamsah, tanda marfu'nya apa? Al-waw abuka. Bukan kaf ya, tapi al-waw. Kalau isim maksur, isim mangkus, tanda marfu'nya apa? Domah, muqaddaro al-qadi, al-fata. Jadi tergantung nanti isimnya itu apa, menentukan tanda marfu'nya. Kemudian di sini waqa'a badal fi'il majhul, keberadaan dari naibul fa'il itu yang marfu' itu setelah fi'il majhul, bukan fi'il ma'lum. Yaitu fi'il majhul adalah yang menunjukkan kalimat kerja pasif. Kemudian wadal alaman waqa'a lil fi'lu, dan menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Pada contoh tadi, daraba aliyun al-kalba. Nah, mana yang dikenai pekerjaan? Al-kalba. Dirubah menjadi majul, duriba al-kalbu. Yang dikenai pekerjaan pemukulan siapa? Al-kalbu, yaitu anjing. Dia sebagai yang dikenai pekerjaan, yang asalnya maf'ulun bihi, dia mansub, ya kan? Di sini kemudian karena fa'ilnya dihilangkan, dia mengganti fa'il, mengganti kedudukan fa'il, sehingga dia berubah menjadi apa? Marfu al-kalbu. Yang tadinya doroba aliyun al-kalba menjadi duriba al-kalbu, karena alinya itu dihilangkan. Kemudian naibul fa'il ada yang dhohir, ada yang dhamir. Ketentuan tentang naibul fa'il insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.